الحمد لله نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين ونسلم على عبده ورسوله وحبيبه محمد كما صلى الله وملائكته عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Tamu-tamu Bapak Ibu sekalian, yang paling layak kita ucapkan adalah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, termasuk Allah mempertemukan kita di rumah-Nya ini dalam rangka menuntut dan menambah ilmu agama kita, yang memang hanya dengan ilmu itu iman akan dicapai, dan dengan dicapainya iman maka amal soleh akan dikerjakan. Juga kita panjatkan salawat dan taslim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah juga malaikatnya mengerjakan ibadah tersebut, itu memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kehadiran saya di Taman Stosa ini sudah pertemuan yang keempat. Mungkin Bapak Ibu yang belum sempat hadir sebelumnya, saya sudah sepakati dengan beberapa teman panitia, setiap sebulan sekali saya hadir di sini di Ahad kedua. Kebetulan ini lanjutan dari materi Sirah Nabawiyah. Pengajian saya rutin setiap sebulan sekali juga di Ahad kedua di Masjid Al Ihsan Bekasi Barat. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah mengikuti di web saya di internet, ada www.khalidbasanama.com, ada materi Sirah yang sudah sampai episode ke-20 insyaallah. Itu bisa di-download gratis, Bapak Ibu bisa mempelajari sirah dari situ. Mudah-mudahan setiap kali pertemuan kurang lebih kita habiskan waktu 2 jam. Jadi dari sana saya lalu lanjutkan di sini. Saya sempat pertemuan yang atau dua pertemuan yang lalu saya menawarkan tema rukun Islam. Dan rukun Islam ini saya pecah supaya dia memang terinci. Yang pertama kita mulai dari dua kalimat syahadat, dan dua kalimat syahadat juga saya bagi dua lagi, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Dan kita masih ada di potongan pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Saya ingin menghadirkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana mengenal Tuhan kita Allah, dan bagaimana sebenarnya memang kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang luar biasa. Bapak Ibu lihat ke langit yang kelihatan dan tidak kelihatan, kita lihat di bumi, di atas bumi ini yang kelihatan dan tidak kelihatan, di kedalaman lautan yang bisa dijangkau dengan panca indera kita dan tidak bisa dijangkau, semua itu yang kita lihat, tidak lihat, kita rasakan, tidak rasakan, kembali ke satu kalimat ini, la ilaha illallah. Enggak ada yang ciptain, enggak ada yang urus, enggak ada yang memusnahkan apapun nanti yang ada ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan saya yang 2 bulan yang lalu kurang lebih membahas masalah kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Dan pada saat itu masih dasar sekali bagaimana saya mendatangkan contoh 2 kubu, satu kubu tentang contoh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan kubu yang lain saya membahas tentang kubu orang yang beriman kepada Allah. Bapak Ibu bisa kembali ke YouTube nanti, tinggal ketik nama saya Khalid Basanama, tulis judul kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia, Anda bisa ikuti tema itu insyaallah. Kemudian yang lalu saya sempat membahas, saudaraku inilah rahasia rezekimu, berhubungan juga tentang masalah mengenal Allah dari pintu rezeki. Kesempatan ini kita akan bahas tema musibah, kenalilah sebabnya dan nikmatilah prosesnya. Berhubungan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, kita harus menyadari satu hal yang penting. Ada namanya sunnatullah. Sunnatullah itu artinya sistem yang Allah ciptakan di alam semesta ini yang berpasang-pasangan. Mau atau tidak mau kita harus lalui, enggak bisa enggak. Seperti adanya malam dan siang, adanya laki-laki dan perempuan, adanya lapar dan kenyang, adanya sedih dan senang, adanya masa muda dan masa tua, adanya hidup, ada mati. Semua itu harus dilalui. Ada sehat, ada sakit. Mustahil ada orang seumur hidupnya gak pernah sakit. Itu mustahil. Gak mungkin. Sebagaimana juga ada nikmat, ada cobaan. Memahami sistem ini, Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah, akan membuat seseorang yakin dia punya Tuhan Allah yang telah membuat sistem itu, dan akhirnya kita mengikuti caranya pencipta tadi untuk melalui dua masa tadi, dua hal tadi. Bagaimana kalau nikmat datang dan bagaimana kalau cobaan datang? Kalau nikmat datang sudah umum, orang biasanya mensyukurinya. Paling tidak dia merasa puas dengan nikmat. Kau lagi kenyang, kau lagi sehat, kau lagi kaya, kau lagi sempurna fisiknya, keturunannya sehat, pekerjaannya bagus, umum saja, nikmat. Kalau dia syukuri, dia akan bertambah. Tapi yang saya ingin ditiberatkan di pertemuan sekarang ini masalah musibah. Bagaimana seseorang memahami musibah itu memang sebuah sistem yang harus kita lalui. Tidak mungkin tidak. Saya akan mulai dengan pembagian musibah dan cobaan dulu menjadi dua bagian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian ada namanya musibah ammah, dan yang kedua musibah khasah. Yang artinya musibah umum dan ada musibah khusus. Maksudnya musibah umum adalah musibah yang Allah Azza wa Jal timpahkan kepada sekelompok manusia karena dosa atau pembangkangan mereka terhadap hukum Allah, yang akan dirasakan oleh seluruh penduduk umum. Kasus tsunami datang, satu kota kena semua, banjir, gempa, itu datangnya langsung semuanya, namanya musibah umum. Kemudian ada musibah khusus. Ini Allah Azza wa Jal timpahkan kepada setiap individu, baik itu orang beriman atau orang kafir. Itu disebabkan kalau orang kafir karena dosa dan pembangkangan mereka, kalau orang fasik, fasik ini muslim tapi masih ada dosanya, untuk mengingatkan dia agar kembali kepada Allah dan pembersihan dosa yang sedang dia kerjakan. Kalau dia orang mukmin, maka akan meninggikan derajat dia di surga. Ini namanya musibah khusus. Untuk lebih jelasnya pembagian musibah ini, saya sebutkan dalilnya masing-masing. Kalau musibah umum itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal urutan 8 ayat 25 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Hati-hatilah kalian, perihalalah diri kalian dari siksaan, musibah, cobaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah, kalau musibah Allah datang tadi yang umum itu, maka amat keras siksaannya. Ini saya belum masuk rincian, masih baru dalil bukti bahwasanya memang ada musibah yang umum mengenai orang semuanya. Kemudian kalau musibah yang khusus yang datang kepada individual tadi, Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 155. Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami pasti akan memberikan cobaan kepada kalian secara individu. Semua akan kena cobaan ini. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, meninggalnya orang yang kita senangi, dan kekurangan hasil panen atau usaha. Dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita masuk dulu ke sebab-sebabnya. Musibah umum yang terjadi seperti kasus tsunami di Aceh, kasus gempa yang terjadi di Jogja, kasus ya, yang terjadi banjir beberapa bulan lalu di Jakarta. Kalau musibah sudah datang secara umum Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada sebabnya kecuali karena maksiat atau dosa. Kita harus tahu itu. bahwasanya kalau sudah datang secara umum, peceklik datang panas, semua satu kota itu kering, tidak turun hujan, itu berarti ada maksiat yang terjadi yang sudah merajalela di antara mereka. Maksiat yang terjadi ini dirincikan oleh para ulama menjadi beberapa jenis maksiat yang terjadi atau yang kalau dilakukan maka akan mendapatkan penyebab maksiat atau musibah umum tadi. Yang pertama, penolakan terhadap para rasul, penolakan terhadap risalah rasul, penolakan terhadap ajaran para rasul. Kalau kita sekarang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan dalam surah Yunus urutan 10 ayat 13 masalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wama kanu liyu'minu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian wahai umat Muhammad ketika mereka berbuat kezaliman. Maksudnya apa kezalimannya? Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawakan keterangan-keterangan yang nyata. Tapi mereka sekali-kali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Seperti misal, di tengah-tengah masyarakat kita, diingatkan, jangan buat ini saudaraku, agama larang, Rasulullah larang, tidak boleh orang berzina, enggak boleh riba, enggak boleh orang berbohong, tidak boleh begini dan begitu. Diingatkan. Tapi ternyata orang masih saja membangkang, enggak mau dengar, gitu kan. Apalagi sifatnya merata, orang-orang semuanya menolak. Maka berarti terjadi penolakan terhadap rasul, penolakan terhadap rasul. Maka terjadilah kasus ini, gitu kan. Terjadilah musibah umum itu datang. Kemudian juga dalam surah Muhammad, surah Umar 47 ayat 13, Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Betapa banyak hai Muhammad penduduk yang lebih kuat dari penduduk negerimu Mekah itu yang telah mengusirmu, kami binasakan mereka karena penolakan mereka terhadap rasul, maka tidak ada seorang pun penolong bagi mereka. Penolakan terhadap rasul mendatangkan musibah umum. Makanya saudaraku, kalau Anda melakukan sebuah dosa di sebuah komplek perumahan seperti ini saja, paling tidak pada saat datang peringatan terima. Mungkin kalau kita masih belum bisa spontan meninggalkannya, tidak memungkirinya sebagai peringatan. Karena memungkiri peringatan dalam agama ini menjadi penyebab datangnya musibah umum tadi. Jadi bisa saja dia sekeluarga kena. Bisa saja dia sekomplek kena, bisa saja satu kota semuanya kena, satu suku semuanya kena, justru karena pembangkangan ini. Yang kedua, dosa secara umum yang merata. Dosa secara umum yang merata, dianggap biasa oleh sekelompok orang. Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-An'am, urutan 6 ayat 6. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akhirin. Apakah mereka pengikutmu hai Muhammad tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sudah mereka generasi yang baru. Saya ingin pertemukan ini dengan kasus yang terjadi di negara kita. Waktu terjadi tsunami di Aceh, mungkin teman-teman dari Aceh tolong jangan salah paham dengan penyampaian ini, diikuti sampai habis, baru bisa ditangkap gitu. Ternyata setelah saya sampaikan di banyak komunitas teman-teman kita dari Sumatera pun akhirnya bisa paham masalah ini gitu. Jadi waktu ditanyain kepada saya saat terjadi tsunami itu, kok bisa Aceh Ustadz yang kena tsunami? Aceh itu kan mayoritas Muslim, terkenal nerapin Islam, terkenal kota yang atau wilayah yang suka dengan Islam. Kok bisa tsunami gitu? Tsunami ini berarti ada maksiat yang merata, yang orang-orang semua nganggap itu biasa, sehingga datang tsunami. Kira-kira dosa apa itu? Pada saat terjadi itu, teman-teman saya cukup banyak yang membawa bantuan-bantuan ke sana. Jadi dari yayasan-yayasan, dari LSM, ya beberapa tim-tim gitu. Kemudian saya coba ngumpulin data pada saat itu. Yang saya simpulkan secara pribadi, Bapak Ibu sekalian, waktu itu mungkin